اللهم ارحمنا بالقرآن. وأستاذ أبو هود المصلي تبين أحد يبانا halaman 20, saya kutip pendapat Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar ini mengajar fikih di Masjid Nabawi, jadi di Masjidil Haram, bukan Mesir. Nanti dikonotasikan hanya orang Mesir memboleh-boleh kata. Kitabnya menjadi referensi utama Al-Fiqhu Al-Madhahib Al-Arba'ah. Jadi kata beliau, memanglah letak niat itu di dalam hati, tapi memfungsikan lidah melafazkan niat itu lidah yang waswasa. Saya membuatkan teks Arabnya itu tujuannya bagi pelajar yang bisa tengok sekaligus latihan bahasa Arab dan menerjemah yang baik, dan bagi orang yang ragu tidak dia anggap saya mengotak-atik merubah-rubah terjemah. Jadi bisa ditengoknya, oh teks Arabnya betul begini. Jadi tujuan melafazkan niat itu wayustahsanu lidah yang waswasa, untuk menolak was-was supaya jangan sampai setelah takbiratul ihram datang ragu dalam hati. Ini sholatnya sholat zuhur, sholat asar, sholatnya musafir, sholat muqim, sholatnya sholat qadha, sholat ada, sholatnya sholat jamak, sholat qasar, sholatnya jadi imam, sholat jadi makmum, sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, untuk menolak was-was hijrah, dan dia tak ada bagian dengan sholat karena dia sebelum masuk sholat hanya orang yang ingin membuatkan haji. Ini berdasarkan pendapat para ulama yang muktabar, yang dianggap bahkan di Arab Saudi sekalipun dia ulama yang dianggap menjadi pengajar di Masjid Nabawi khusus kajian ini. Baik.